Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalamu tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wasaya. Kita masih pada pembahasan wasiat untuk menjaga hak-haknya para sahabat, yang diantaranya adalah menyebutkan sebagian keutamaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum misla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim bala nasifah. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Seandainya salah seorang kalian berinfak seberat gunung Uhud berupa emas, atau seperti gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyamai sedekah sahabat satu mud. Setengahnya pun tidak. Satu mud kurang lebih, kalau itu kurma atau gandum, 6 ons. Yaitu 2 telapak tangan yang dikumpulkan, kemudian dibentangkan seperti ini. Artinya, para sahabat ridwanullah alaihim, mereka memiliki iman yang kuat, keikhlasan dan ketulusan yang mendalam, sehingga sedikit saja amal yang mereka lakukan telah mencapai derajat yang begitu tinggi, yang kalau kita ingin menyaingi mereka tidak bisa. Anda tidak bisa membayangkan bagaimana seorang dia punya emas satu gunung Uhud, kemudian dia rela menginfakannya. Ternyata itu belum bisa menyamai infaknya sahabat, walaupun infaknya hanya satu mud. Ini menunjukkan bahwa amalan bertingkat-tingkat keutamaannya melihat beberapa sisi, atau dilihat dari beberapa faktor, diantaranya pelaku. Orang yang melakukan kebaikan, keimanan dan ketakwaan yang ada padanya mempengaruhi terhadap kualitas daripada amalan. Sebagaimana dosa pun seperti itu. Kalau ada orang awam melakukan maksiat, beda dengan kalau itu orang alim. Kalau ada orang alim melakukan kemaksiatan, lebih besar kesalahannya, lebih besar dosanya ketimbang itu jika dilakukan oleh orang awam. Sehingga di antara 3 golongan nanti di yaumul qiyamah yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan dari dosa, dan baginya ada yang pedih. Di antaranya adalah syekhun zanin. Syekhun zanin. Seorang yang dituakan secara keilmuan melakukan perzinahan. Kalau ini muncul dari awamun nas, tentu kejelekan. Lalu bagaimana kalau itu dilakukan oleh syekh, yakni orang yang tua secara keilmuan? Karena kalimat syekh di situ ada dua penafsiran, tua secara umur atau tua secara ilmu. Jadi yang namanya amalan, sisi utamanya dilihat dari banyak sisi, dilihat dari pelaku, dilihat dari tempat, dilihat dari waktu dan kondisi. Seperti yang di sini. Qala Syekh Habibullah Ta'ala, ayyuhal muslim, inna ta'na fi sahabah ridwanullah alaihim wa ta'nun fi din wa fi rasul. Mencela sahabat Nabi ridwanullah alaihim artinya adalah mencela agama ini dan mencela Rasul alaihi salatu wasalam. Tentu ini adalah tindakan yang sangat mengerikan. Kalau ada seorang mencela agama, kalau sampai ada orang mencela Rasul, ini luar biasa. Sehingga disebutkan dalam tafsir, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencela wahai Rasul, orang yang membenci wahai Rasul, dialah yang terputus. Demikian pula ini berlaku untuk orang-orang yang mencela terhadap orang yang menjalankan ajaran Nabi, terutama dari para sahabat. Orang yang mencela mereka, tunggu tanggal mainnya. Sebagaimana orang yang mencela Nabi, dialah yang terputus dari segala kebaikan. Dia akan mendapatkan hukuman. Demikian pula orang yang mencela sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Wal nasma ila aqwalil ulama fi dzalik, coba kita dengarkan ucapan para ulama dalam bab ini. Yaqulul Imam Malik rahimallahu, berkata Imam Malik rahimallahu. Imam Malik itu Malik ibn Anas al-Asbuhi, imam kota Madinah dan salah satu imam madhab yang masyhur. Beliau adalah guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau salah satu dari ulama yang aqwal dan madhabnya, pendapat-pendapatnya diikuti oleh manusia. Dibukukan fatwa-fatwanya oleh murid-muridnya sehingga menebar, sehingga tersebarlah madhab Malikiyah. Madhab Imam Malik banyak menebar di daerah Afrika dan daerah Barat, daerah Maroko, ya Tunis, Jazair, sampai ke Spanyol, Portugal, Portugis, sampai ke sana. Imam Malik mengatakan, innama ha'ulai aqwamun aradul qadha fin nabi alaihi salatu wasalam falam yumkinhum dhalik faqadafu bi ashabihi hatta yuqal rajulu su'in walau kana rajulan salihan lakan ashabuhu salihin. Mereka-mereka, ya orang-orang yang mencela sahabat, sebenarnya adalah orang-orang yang ingin mencela Nabi alaihi salatu wasalam. Namun mereka enggak bisa, artinya enggak berani. Mereka juga hitung-hitungan. Resiko yang akan didapat berat sekali kalau mereka terang-terangan mencela Nabi. Maka mereka punya trik lain, punya cara yang lain. Dengan apa cara mereka mencela para sahabat Nabi? yang kesimpulannya nanti akan ada orang mengatakan, oh Muhammad itu orang jelek. Kalau Muhammad itu orang yang baik, tentu teman-temannya juga orang yang baik. Ini tujuan dari mereka-mereka yang mencela sahabat Nabi. Jadi tujuan utama mereka mencela sahabat Nabi adalah ingin mencela agama ini dan ingin mencela Rasul. Namun mereka tidak berani langsung mencela Nabi dan agama ini. Risiko besar yang akan mereka tanggung. Dan mereka hitung-hitungan juga. Kalau langsung mereka mencela Islam, mencela Rasul, mereka akan mendapatkan perlawanan sengit dari umat ini. Namun ketika mereka beralih cara, mereka bisa dengan cara itu sampai kepada kesimpulan bahwa oh Muhammad ini orang yang jelek. Kalau Muhammad orang yang baik, tentu teman-temannya juga orang yang baik. Ini tujuan dari ya musuh-musuh Islam ketika menjelek-jelekkan para sahabat Nabi ridwanul alaihim ajmain. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, dan berkata Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad, Imam Daru, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Ini guru besarnya Al-Hadis, penulis kitab Al-Musnad, penulis kitab Al-Musnad yang berisikan kurang lebih 40 ribu hadis. Kitab Al-Musnad kurang lebih berisikan 40 ribu hadis. Sedangkan Imam Malik tadi, beliau penulis kitab Al-Muwatta. Muwatta Imam Malik, ini kitab hadis, kata Imam Syafi'i, tidak ada di bawah kolong bumi, kolong langit. Tidak ada di bawah kolong langit ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran lebih dari Muwatta Imam Malik. Tidak ada kitab setelah Al-Quran yang lebih sahih daripada Muwatta Imam Malik. Ucapan Al-Imam Syafi'i di zaman itu benar, karena belum muncul Sahih Bukhari. Karena waktu itu belum ada Sahih Al-Bukhari. Taruhlah Al-Imam Syafi'i mengatakan seperti ini di akhir-akhir hayatnya, itu tahun 204. Imam Bukhari itu umurnya belum sampai 10 tahun. Dan mustahil anak seumur belum 10 tahun sudah bisa menulis kitab hadis, itu mustahil. Ya kan? Jadi ketika Imam Syafi'i mengatakan tidak ada kitab setelah Al-Quran yang lebih sahih dari Muwatta Imam Malik, ini benar di masanya. Karena waktu itu belum muncul Sahih Al-Bukhari. Belum muncul Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari waktu itu masih kecil sekali. Mungkin belum sampai umur 10 tahun. Dan umur-umur segitu mustahil orang bisa menulis kitab sehebat apa Sahih Bukhari. Jadi ucapan Imam Syafi'i pada tempatnya. Ya. Imam Adaban Imam Ahmad rahimahullah, beliau menulis kitab Al-Musnad yang berisikan kurang lebih 40 ribu hadis. Namun di antara faedah yang menarik disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin, tidak ada satu sahabat pun dalam Musnad Imam Ahmad ketika ingin menyebutkan nama Nabi, mereka memberi embel-embel dengan kalimat Sayyiduna. Tidak ada. Tidak ada dari mereka katakan qala sayyiduna Rasulullah, qala sayyidi Rasulullah, tidak ada. Sehingga mengharuskan atau selalu menyertakan kalimat sayyiduna sebelum menyebutkan nama Nabi, laisa min hadis salaf. Bukan dari petunjuknya salaf as-salih. Seorang yang mengharuskan atau setidaknya merutini setiap dia menyebut nama Nabi mesti dikasih, mesti dia memberi tambahan Sayyiduna. Ini bukan termasuk petunjuk salaf. Betul beliau adalah pemimpin kita, betul beliau adalah orang talmudat di tengah kita. Namun apakah sahabat setiap menyebutkan Nabi, nama Nabi, kemudian mereka memberi ya embel-embel Sayyiduna? Kecintaan sahabat kepada Nabi tidak diragukan. Mereka bukan hanya mengorbankan waktu, bukan hanya mengorbankan harta, nyawa dikorbankan. Apa kemudian datang setelah itu umat yang lebih cinta kepada Nabi dari sahabat? Kemudian mengatakan, ya ini kami lebih cinta dari sahabat, sehingga setiap kami menyebut nama beliau, selalunya kami ya mengiringi dengan kalimat Sayyiduna. Ini batil. Seandainya itu baik, tentu para sahabat sudah mendahului kita. Seandainya memberi tambahan kalimat Sayyiduna itu baik, tentu para sahabat sudah mendahului kita, karena mereka orang yang paling semangat dalam kebaikan. Ya, orang yang paling semangat dalam kebaikan. Imam Ahmad rahimahullah, beliau Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menyandang Imam Ahlussunnah wal Jamaah setelah beliau mendapatkan ujian yang panjang dalam fitnah khalqul Quran, di mana waktu itu penguasa itu Al-Ma'mun bin Harun al-Rashid, di mana para pembisik-pembisik Harun, pembisik-pembisik Al-Ma'mun ini orang-orang yang termasuk ahli bid'ah, Ahmad bin Abi Duah dan yang lainnya. Sampai Al-Ma'mun dibisikkan oleh mereka untuk meyakini Al-Quran makhluk, dan akhirnya Al-Ma'mun memerintahkan semua para ulama dan rakyat untuk meyakini seperti ini. Bila tidak mau, siap untuk di ya penjara, disiksa dan dibunuh. Imam Ahmad rahimahullah tegar dalam fitnah ini. Beliau disiksa, dipenjara bertahun-tahun. Dicambuk. Yang kalau itu dicambukkan pada onta kan retak punggungnya onta. Bukan hanya dipenjara biasa, tapi diteror. Dicambuki, dipukuli. Terkadang didatangkan tokoh-tokoh bid'ah untuk menyuci otaknya Imam Ahmad. Imam Ahmad tetap tegar di atas sunnah. Al-Ma'mun tidak berapa lama mati. Kemudian setelahnya juga sama menyiksa Imam Ahmad. Kemudian datang khalifah setelahnya. Kemudian datang khalifah Al-Mutawakil. Baru di zaman beliau Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara. Ya, dan bahkan dimuliakan. Dan bahkan orang-orang yang dulu menyakiti Imam Ahmad ditangkapi dan dihukum. Imam Ahmad setelah itu dijuluki dengan Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalimat Ahlussunnah wal Jamaah sudah ada dari dulu. Karena ada orang yang menggelapkan sejarah dengan mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu muncul ya ketika ada Abul Hasan al-Ash'ari. Walau jauh sebelum Abul Hasan al-Ash'ari itu apa namanya muncul, sudah ada istilah Ahlussunnah. Subhanallah, qadarallah, masyafa'al. Waktu itu pernah kita diundang untuk memberikan wahadharah. Diundang pula waktu itu di tempat itu beberapa aparatur pemerintah, kemudian juga tokoh agama. Sempat terlontar dari mereka, sebagian mereka, Ahlussunnah wal Jamaah itu munculnya ketika zaman Abul Hasan Asy'ari. Yang mengatakan seperti ini dia lulusan Kairo Al-Azhar. Kita mengatakan sebelum Imam Abul Hasan Asy'ari sudah ada istilah Ahlussunnah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau ketika menafsirkan ayat dalam surat Ali Imran, ya, yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah itu menjadi putih dan hari-hari di mana wajah menjadi hitam. Kata Ibn Abbas, tabyadu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah. Akan menjadi putih wajahnya ahli sunnah dan akan menghitam wajahnya ahli bid'ah. Sudah ada istilah ahli sunnah dari zaman dulu. Ya. Sehingga ya, orang yang mengatakan bahwa munculnya istilah ahli sunnah itu baru ada di zaman Abul Hasan. Sehingga yang bukan berkeyakinan Asy'ariyah berarti bukan ahli sunnah. Ini subhanallah. Ini tentu ya sebuah ya, penggelapan sejarah. Ya, ingin mengelabui umat. Ya, terutama mereka yang tidak tahu sejarah. Seolah-olah ya munculnya istilah ahli sunnah ketika muncul Abul Hasan Asy'ari, sehingga yang bukan akidah Asy'ariyah berarti bukan ahli sunnah. Hada batil, ini batil yang seperti ini. Ya. Jauh berapa ratus tahun sebelum lahirnya Abul Hasan Asy'ari sudah ada istilah ahli sunnah. Sudah ada istilah ahli sunnah. Khatimah Muhammad rahimahullah. Idza ra'aita ahadan yadhkuru ashhaba Rasulillah isu'in fatahimhu al-Islam. Jika engkau melihat seorang dia menyebut-nyebut sahabat Rasul dengan sebutan jelek, ragukan keislamannya. Ragukan keislamannya. Al-Imam Ahmad rahimahullah hidup di zaman pergolakan pemikiran yang menyimpang waktu itu betul-betul sangat dahsyat. Beragam kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Syiah, Rafidhah, luar biasa. Dan di tengah-tengah derasnya gelombang kesesatan, tentu umat butuh adanya pencerahan supaya mereka tidak bingung apa yang harus mereka yakini, sikap apa yang harus mereka ya ikuti dari banyaknya ya arus yang bisa menyeret ya masyarakat muslimin kepada ya jurang kebinasaan. Imam Ahmad dan yang lainnya dari ulama al-sunnah tidak ada henti-hentinya menjaga akidah umat dengan mengeluarkan statement-statement yang itu memang sesuai dengan dalil. Berangkat dari pengalaman yang panjang dan hidup di tengah masyarakat yang panjang dan melihat berbagai macam pemikiran yang beragam, Imam Ahmad pun mengeluarkan statement yang luar biasa. Ini hasil daripada penelitian dan pengalaman yang panjang. Imam Ahmad mengatakan, jika engkau melihat seorang menyebut-nyebut sahabat Nabi dengan kejelekan, ragukan keislamannya. Vonis seperti ini tentu bukan vonis orang baru kemarin sore. Ini vonis dari seorang imam yang ya memiliki pengalaman yang panjang hidup ya di tengah masyarakat dengan pergolakan pemikiran yang beragam. Kesimpulannya, siapapun dia, apapun kelompoknya, kalau ada orang menyebut-nyebut sahabat dengan sebutan jelek, ragukan keislamannya. Apa dia muslim? Ragukan keislamannya. Wa qala al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi fi kitabih al-Kifayah. Dan berkata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, ini beliau adalah Imam Al-Hadis dan penghafal hadis. Lebih dari 200 ribu hadis beliau hafal. Atau bahkan 500.000 hadis beliau hafal. Dengan jalur-jalur periwayatannya. Beliau termasuk dari salah satu ulama yang melakukan pelancongan yang panjang dalam menimba ilmu hadis. Dan hidup beliau memang selalu dengan hadis. Ketika di akhir-akhir hayatnya, ketika tanda-tanda kematian sudah terlihat padanya, murid-murid Abu Zur'ah segan untuk mentalkin guru besarnya. Waktu itu sebagian dari mereka menyebutkan sanad riwayat terkait dengan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah, tuntunlah orang yang mau meninggal untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini orang yang mau ditalkin ini orang besar. Ya. Imam al-hadis. Ya. Segan muridnya untuk mentalkinnya. Namun ketika ada dari mereka yang membuka sanad hadis itu, kemudian beliau melanjutkan, ya, hadatsana fulan fulan dan sampai kepada qala Rasulullah, ya, yang terkait dengan laqinu mautakum la ilaha illallah. Setelah itu beliau meninggal. Itu beliau meninggal rahimahullah. Biasanya seorang meninggal di atas apa kebiasaan amal yang ia lakukan. Orang yang ahli sholat, biasanya dia meninggal dalam keadaan dia ya mengerjakan kebaikan. Orang yang biasa melakukan maksiat, biasanya dia meninggal dalam keadaan dia berbuat maksiat. Ahlul khair, orang yang baik, biasanya meninggal di atas amal kebaikan yang biasa ia lakukan. Berkata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu sindi." Jika kamu melihat seorang dia merendahkan seorang dari sahabat Rasul, ketahuilah bahwa dia itu orang munafik. Orang sindik kalau disama Rasul itu orang-orang munafik. Zindik. Ini juga sama kayak tadi. Vonis dari Imam Abu Zur'ah ini juga berangkat dari pengalaman yang panjang. Apa yang beliau lihat, apa yang beliau dengar dari ya beragam pemikiran menyimpang. Jangan kamu tertipu dengan penampilan, bisa jadi orang yang mencela sahabat Nabi ini orangnya penampilannya soleh, penampilannya dia orang yang zuhud, orang yang bertakwa. Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya penampilan seperti itu kalau hatinya bobrok. Ini sahabat Nabi, direndahkan. Menunjukkan bahwa hati orang tersebut bobrok meskipun penampilannya ya memukau. Tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik? Idza ra'aitahum tu'jibuka asamuhum wa yaqulu tasma liqaudihim. Orang-orang munafik, kalau kamu lihat postur mereka sangat mengagumkan kamu. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, penampilannya apa? Ya, gagah, menawan. Kalau mereka bicara, kamu akan pasang telinga baik-baik karena mereka itu pandai berorasi. Ya, mereka itu para orator, pandai apa? Merangkai kata-kata. Dikira orang munafik itu kemudian mereka cela tidak bisa ngomong. Dikira orang munafik itu mereka cobang-camping pakaiannya dan mereka jelek mukanya. Tidak. Idza ra'aitahum tu'jibuka asamuhum. Jika kamu melihat mereka, orang-orang munafik, postur mereka akan menjadikan kalian kagum. Wa yaqulu tasma' liqaudihim. Kalau mereka berbicara, kamu akan terkesima, kagum dengan cara mereka berbicara. Tapi ternyata hanya pepesan kosong. Hanya casingnya saja yang apa? Bagus, ternyata dalamnya bobrok. Ka'annahum khusyubun musannada. Mereka itu seperti kayu yang berdiri tegak disandarkan. Kelihatan tinggi menjulang, tengahnya sudah kropos. Dimakan nilai rayap. Luarnya sih kelihatan kayu masih apa? Kokoh, setelah dibelah, oh ternyata dalamnya sudah kopong. Sudah banyak kena rayap. Nah, seperti itu mereka ini. Apa kemungkinan al-batil mereka itu ya celat atau bisu? Apa kemudian mereka itu semangat samping? Mereka penampilannya wah. Jadi jangan tertipu dengan penampilan, tapi keyakinan. La tahmadu Islam al-mar'i hatta ta'rifu uqdata ra'yi. Jangan kalian memuji keislaman seorang sampai kalian tahu seperti apa prinsip dia dalam beragama. Dahulu ada seorang ahli bid'ah bernama Amr ibn Ubaid. Dan dia ini seorang yang secara lahir dia orang soleh. Orang yang zuhud, orang yang jauh dari dunia, hidupnya untuk ibadah. Tapi dia punya pemikiran yang menyimpang. Ada seorang khalifah sampai tertipu dengan penampilannya. Sampai-sampai dia mengatakan, kullukum yabis Said wa kullukum yamshir waid illa Amr ibn Ubaid. Semua kalian sedang mencari buruan. Ini semua orang sedang mengejar dunia, mengejar kedudukan, mengejar harta. Ya, semua kalian jalannya itu pelan-pelan. Artinya semua kalian itu ya, ibadahnya itu ya lamban, kecuali Amr bin Ubaid. Orangnya itu ahli ibadah, ya enggak doyan dunia. Al-Imam Adz-Dzahabi mengomentari ucapan khalifah ini. Ightarra bi zuhdihi wa taqwah wa aghfala bid'atah. Khalifah tadi tertipu dengan penampilan kezuhudan dan kesalehan daripada Amr bin Ubaid, namun dia lupa terhadap kebid'ahannya. Lupa terhadap kebid'ahannya. Ightarra bi zuhdihi wa taqwah wa aghfala bid'atah. Sehingga barakallahu fikum, hal ini penting untuk kita fahami, bahwa jangan tertipu dengan penampilan luar. Selagi penampilan luar itu tidak sinkron, tidak sesuai dengan apa ya dalam hatinya. Orang-orang munafik seperti itu. Orang-orang zindik, yang kalau di zaman Nabi orang-orang munafik ya, di antara sifat mereka adalah mencela sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Madzalika anna Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun wa al-Qur'an haqqun wa innama adda ilaina hadzal Qur'ana was sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yuriduna yujarrihu shuhudana yubdilul kitab was sunnah wal jarhu bihim awla wa hum zanadiqa. Jika engkau melihat seorang merendahkan seorang dari sahabat Rasul, ketahuilah bahwa dia orang munafik. Yang demikian karena Rasul itu hak dan Al-Quran juga hak, dan yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi itu siapa? Para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Mereka ini orang-orang zindik, orang-orang munafik. Mereka ingin mencela para saksi-saksi kita, ini para sahabat, agar mereka bisa meruntuhkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, tujuannya agar ya sumber syariat ini, Al-Quran dan Sunnah ini runtuh. Wal jarhu bihim awala, padahal celaan kepada mereka ini munafik-munafik ini lebih pantas. Wahum zanadiqah, dan mereka adalah orang-orang zindik. Orang-orang zindik. Ya, orang-orang yang mereka lesannya mengatakan muslim, tapi hakikat kehidupannya selalunya mencela Islam. Selalunya apa? Ya. Menjelek-jelekkan muslimin, selalunya mencari-cari ya kesalahan ya para pendahulu, sementara mereka dengan orang-orang kafir itu apa berangkulan. Itu ada sampai zaman sekarang, ada orang-orang seperti itu. Aku muslim, Namun terhadap kaum muslimin sendiri membencinya, terhadap syarat Islam membencinya. Namun mereka itu bergandengan dengan orang-orang kafir. Ada seperti itu. Itu zindik itu. Orang-orang zindik ya seperti itu. Jadi model seperti itu ada dari dulu sampai sekarang ini. Sehingga jangan heran, karena sejarah akan terus terulang. Apa yang terjadi di masa lalu pun terjadi di masa sekarang. Bantahan terhadap orang zindik di masa lalu juga sama bantahan untuk orang zindik di masa sekarang. Ya, ada benang merahnya, dan sampai dikatakan dahulu di kulli qaumin waris. Setiap generasi ada pewarisnya. Setiap kaum ada pewarisnya. Ayuhal qari al-karim, wahai para pembaca yang budiman, la'allahu dhahara laka ba'dama yakhfa ala kathiri minan nas. Sepertinya telah jelas bagi anda sebagian apa yang tersembunyi, ya masih samar oleh kebanyakan manusia. Min anna ta'ini nabi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang mencela rasul, mencela para sahabat rasul, hadafuhum hadmuddin, tujuan mereka adalah ingin meruntuhkan agama ini. Wa ta'nu fi rasulil amin, serta tujuannya adalah ingin mencela rasul Islam, itu Rasulullah, orang yang terpercaya. Wa ma naqalna wa anil a'imma fi bayani adabi haula, dan apa yang telah kami nukil, apa yang kami telah sadur dari penjelasan para imam tentang tujuan mereka, wa ma takallama bi sahabah alladziina ta'akhkharat wafatuhum, itu pula yang dikatakan oleh sahabat yang mereka itu wafatnya lebih-lebih akhir. Hatta dhaharat afkar Abdullah ibn Sabal Yahudi, sampai munculnya pemikiran atau ide-idenya Abdullah bin Sabal Yahudi. Alladhi harradar ru'a ala qadri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Abdullah bin Sabal dia yang memprovokasi orang-orang tolol untuk membunuh Utsman bin Affan. Wa waladi idal wasiyah li Ali wa kafara sahabah, dan Abdullah bin Sabah Yahudi dia pula yang mendengung-dengungkan bahwa Ali lah yang mendapat wasiat menjadi khalifah, dan dia pula yang mengkafirkan para sahabat. Wa qad ra al-Alikai Ad ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, la tasubu ashaba Muhammadin, fa inna Allah qad amara bil istighfar lahum wa qad alima innahum sayaqtadidun. Kata sahabat Ibn Abbas ini adalah sepupu Nabi, anak pamannya Nabi alaihi salatu wasalam, lautan ilmu. Beliau dijuluki dengan habru hadil ummah, orang alimnya umat ini. Padahal beliau ketika Rasul meninggal itu baru menginjak umur balik, masih umur 14-15 tahun. Ya, masih muda sekali. Namun karena beliau orang yang hatinya mau berpikir, lesannya mau bertanya kepada para sahabat, dan dia terus berkeliling ke rumah-rumah sahabat menimba ilmu dari mereka, hasil dari usaha dan jerih payah yang beliau lakukan, umatlah yang merasakan betapa umat butuh dengan orang-orang seperti ini. Semua orang besar yang ada di dunia ini bukan berangkat dari kekosongan. Semua orang yang hebat di dunia ini, semua berangkat pertama nikmat dari Allah, kemudian usaha yang keras, usaha yang berkesinambungan, tidak putus semangat di tengah jalan terus. Itu orang-orang besar di dunia itu seperti itu. Ibn Abbas, meskipun beliau terhitung sahabat muda, Ketika Nabi meninggal, dia baru umur 14-15 tahun. Tapi beliau ingin mengejar ketertinggalan. Ya. Umur bukan halangan untuk kemudian meraih cita-cita yang mulia. Jerih payah dari apa yang Ibnu Abbas lakukan, ternyata umat ya merasakan hasilnya. Ya, benar ketika beliau dijulukin Habru Hadil Ummah, orang alimnya umat ini. Ya, setelah beliau melakukan upaya yang keras untuk menimba ilmu dan berkesinambungan. Wa qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma la tasubu ashab Muhammadin fa inna maqama ahadim khairun min amalikum kullihi. Berkata sahabat Abdullah Taib, tadi apa? Ucapan Ibn Abbas, Taib Ibn Abbas itu. Janganlah kalian mensalah sahabat Muhammad. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk memintakan ampun kepada para sahabat Nabi. Padahal Allah tahu bahwa mereka nanti akan ada peperangan di antara mereka. Terjadi peperangan di akhir-akhir zaman sahabat, di masa Ali bin Abi Thalib, perang Siffin, perang Jamal, dan alhamdulillah berakhir dengan ya ketika Al-Hasan bin Ali menjadi khalifah, kemudian ya terjadilah perdamaian di mana Al-Hasan bin Ali beliau ya memberikan tabuk kepemimpinan kepada Muawiyah, kemudian ya terjadilah persatuan dan dinamakan Amul Jamaah pada tahun 41 Hijriah. Berkata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, janganlah kalian mensela sahabat Muhammad. Sesungguhnya tempat berdiri salah seorang mereka lebih baik dari amalan kalian semuanya. Pernah ada yang bertanya kepada ulama tentang Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang sangat adil. Beliau adalah salah satu khalifah terbaik di tengah-tengah dinasti Umayyah. Menjabat tidak lama dari tahun 99 Hijriah sampai 101. Tapi di zaman pemerintahnya kemakmuran luar biasa. Sunnah dihidupkan para ulama, ya hidup mulia. Sayang beliau tidak lama hidupnya. Meninggal diracun oleh pembantunya sendiri, oleh budaknya sendiri, karena diiming-imingi segepok daripada harta. Akhirnya beliau meninggal dalam keadaan syahid. Insyaallah ta'ala karena diracun oleh budaknya sendiri, pembantunya. Ini seorang yang saleh. Ditanyakan kepada ulama tentang Umar bin Abdul Aziz ini bagaimana kalau dibandingkan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Salah seorang sahabat Nabi yang termasuk akhir-akhir Islamnya. Dijawab bahwa debu jihad yang ada di lubang hidung Muawiyah lebih utama dari Umar bin Abdul Aziz. Artinya sahabat itu tidak ada apa? Tandingannya. Sahabat itu tidak ada tandingannya. Nah, kalau ini perbandingannya dengan orang yang hebat seperti Umar bin Abdul Aziz, lalu kayak apa kalau dibandingkan dengan ya persan-persan dari kita ini yang gak ada apa-apanya. Kok lalu muncul orang beraninya mencela Muawiyah, beraninya mencela sahabat Nabi. La hawla wa la quwata illa billah. Janganlah kalian mencela sahabat Muhammad, karena tempat berdiri salah seorang mereka itu lebih baik daripada amalan kalian semuanya. Tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa suatu keutamaan ya, dari amalan ya, terkadang dilihat dari pelaku. Sama-sama sholat, tadi kalau itu sahabat yang melakukannya dengan kita melakukannya tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya. Sama-sama sedekah, ya. Tapi, ya, sahabat dengan kita enggak ada apa-apanya. Sehingga orang yang baik, orang yang Inter adalah orang yang tahu tentang mulianya orang yang mulia. Hanya orang yang mulia yang tahu kemuliaan orang yang mulia. Sebagaimana disebutkan oleh ulama, ya, innama ya'riful fadl li ahlil fadli dawul fadl. Yang tahu keutamaan orang yang baik hanya orang-orang baik saja. Adapun ya orang yang jelek tidak tahu kebaikan orang yang baik. Ya, tidak tahu bahkan tidak mengakui. Hanya orang yang baik saja yang tahu kebaikan orang yang baik dan mengakui kebaikan orang yang baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.